ayat seperti biasa, beliau mulai dengan ayat, baru setelah itu nanti beliau sudahi dengan hadis-hadis. Ayat yang beliau sebutkan dalam bab ini adalah surat An-Nahl ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Berdakwahlah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Hikmah yang dimaksud di sini adalah dengan ilmu. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik. Dengan nasihat yang baik. Ini ayat merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar seorang muslim yang mampu untuk berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, dia hendaklah dia berdakwah dengan ilmu, yang kemudian dengan mau'izah hasanah, dengan nasihat yang baik. Ada lagi yang mengartikan hikmah di sini adalah dengan sesuatu yang sesuai dengan tempatnya. Di kulli maqamin maqalun, kata orang Arab. Setiap tempat ada ucapan yang cocok untuknya. Di hikmah di sini adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, berdakwah pada tempatnya. Seperti misalkan kalau ada orang minum khamr. Kalau seandainya kita dakwahi dia, maka dia akan merusak lebih banyak dibandingkan kita tidak dakwahi. Misalkan ada orang minum khamar di samping jalan, kalau kita dakwahi, kita ajak baik-baik, meskipun dengan baik-baik, dia akan merusak, dia akan menghancurkan warung-warung, dia akan membunuh orang. Maka ini kalau kita tidak dakwahi itu lebih hikmah untuk saat sekarang ketika dia lagi sedang mabuk. Adapun ketika dia sedang sadar, baru kita dakwahi. Likulli maqamin maqal, setiap tempat itu selalu ada perkataannya. Wal mau'izatil hasanah, wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Nasihat yang baik ini kita perlu saat-saat sekarang ini, terutama di saat-saat manusia susah menerimanya dakwah yang benar, dakwah yang berdasarkan dari Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan saya berpesan kepada bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, jika ingin berdakwah, maka berdakwahlah dengan akhlak yang baik. Karena dakwah kita, dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, dakwahnya para nabi, dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwahnya para sahabat, itu dakwah yang berat. Kenapa? Karena kita dakwah membacakan ayat suci Al-Qur'an, mempelajarinya, kemudian menyampaikan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, memahaminya. Tidak seperti dakwah-dakwah biasa yang mana dakwahnya di dalamnya ada ketawa ketiwi, hahihi, yang ngelucu dalam berdakwah, tidak menjadikan orang muslim pintar tentang agamanya. Apalagi sampai berbicara hal-hal yang tidak pantas dalam berdakwah. Kita tidak seperti itu. Nah, itu saja sudah berat bagi kaum muslim. Itu saja sudah berat bagi kaum muslim, apalagi ditambah dengan nanti dengan akhlak yang buruk. Asal main ponis, tidak mau salam, ya. Kemudian menganggap dakwah ini adalah pertandingan tinju, harus ada yang menang, ada yang kalah. Tidak. Berdakwah itu menyampaikan, ya, memberi nasihat itu menyampaikan yang benar, dan yang benar tersebut berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada perkataan yang disebutkan oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali di sini. Beliau mengatakan, "Qala Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala." Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan ini tidak masuk ke dalam apa yang disebutkan dalam kitab Riyadhus Salihin, tapi penjelasan dari para ulama pada bab ini. Ja'ala subhanahu maratibad da'wati bihasabi maratibil khalqi. Allah Subhanahu wa taala menjadikan tingkatan mendakwahi manusia itu sesuai dengan tingkatan makhluk yang kita hadapi. tingkatan orang-orang yang kita hadapi. Jadi tidak sama, Pak. Menghadapi orang yang benar-benar awam tidak sama dengan orang yang sudah belajar. Ya. Menghadapi orang-orang yang di pesantren berdakwah kepada para santri, santriwati tidak sama. Makanya salah satu hikmah yang dipakai oleh para pendakwah, ustaz, kiai, ya, para habib ataupun tuan guru, guru agama, kalau ingin berdakwah, salah satu hikmahnya adalah dia melihat siapa yang dia dakwahi. Dia bertanya kepada panitia kajian, ini nanti yang saya dakwahi siapa? Apakah para santri, para guru agama, ataukah orang awam, ataukah orang yang sudah sering duduk di majelis ilmu, atau bagaimana? Karena setiap orang berbeda-beda dakwahnya. Fal mustajibul qabilu adz-dzakiyyu alladzi la yu'anidul haqqo wa la ya'bahu yad'u bi tariqil hikmah. Kemudian juga kata beliau, tingkatan-tingkatan dakwah itu sesuai dengan makhluk yang kita hadapi, orang yang kita dakwahi. Ada orang yang menerima, ada orang yang setengah-setengah, ada orang yang membantah, ada orang yang membangkang dalam kebatilan. Maka kata beliau, orang yang menerima dakwah, orang yang pintar, yang cerdas, yang tidak menolak kebenaran dan tidak enggan terhadap kebenaran tersebut, maka ini yud'a bi tariqil hikmah. Orang-orang seperti ini didakwahi dengan cara hikmah. Dengan cara hikmah, yaitu dengan cara yang baik, dengan cara ilmu yang pada tempatnya. Wal qabilul ladzi indahu naw'un ghaflatin wa ta'akhurin yud'a bil mau'izatil hasanah. Adapun orang yang menerima tetapi dia masih mempunyai sifat-sifat lalai pada dirinya, ya, kadang-kadang dia mempunyai sifat-sifat yang terlambat mau menerima kebenaran, maka orang seperti ini dinasihati. Ya, dinasihati. Ini yang tingkatan kedua. Wahiyal amru wan nahyu al maqrun bir raghbah wat rahbah. Lihat. Dan mau'izah hasanah adalah, lihat ini penting. Ini silahkan yang tidak punya bukunya dicatat. Yang dinamakan nasihat yang baik, wejangan yang baik adalah perintah, larangan yang dibarengi dengan ancaman ataupun pemberian motivasi. Itu namanya mau'idzah hasanah. Perintah atau larangan yang dibarengi dengan apa? Ancaman ataupun pemberian motivasi. Jadi kalau ada yang di hadapan yang kita, orang yang kita dakwah ini, dia menerima, tapi kadang-kadang nyel, kadang-kadang lupa, kadang-kadang melenceng dari jalan kebenaran. Maka yang seperti ini cara mendakwahinya bagaimana? Dengan mau'izah hasanah, dengan nasihat yang baik. Apa itu nasihat yang baik? Nah, ini ya, catat, nasihat yang baik adalah perintah dan larangan yang dibarengi dengan pemberian motivasi ataupun ancaman. Pemberian motivasi ataupun ancaman. Saya beri contoh misalkan. Di hadapan saya ada orang-orang yang malas untuk sholat berjamaah di masjid. Padahal masjid dekat bagi dia. Dia tidak pergi ke masjid. Ya. Maka apa yang terjadi para ikhwah sekalian? Yang seperti ini dia mau menerima kebenaran, tidak menolak. Cuma mungkin karena malas, setannya lagi banyak, ya, gangguan di sana sini. Maka pada saat itu kita sebutkan keutamaan sholat berjamaah. Kemudian bahaya meninggalkan sholat berjamaah. Nah, begitu caranya. Itu yang disebut dengan nasihat yang baik. Apa bahaya meninggalkan sholat berjamaah, Pak? Nggak tahu kan? Apa bahayanya meninggalkan sholat? Yang Bapak tahu kan keutamaan sholat berjamaah. Bahaya meninggalkan sholat berjamaah apa? Salah satu hadis yang menerangkan akan hal itu adalah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang maknanya bahwa serigala akan memakan kambing ketika dia sendirian lebih mempunyai kesempatan dibandingkan ketika dia berjamaah. Begitu pula iblis akan menggoda manusia ketika dia sendirian lebih berat dan lebih kuasa dibandingkan ketika manusia itu berjamaah. Jadi lihat saja orang-orang yang tidak sholat berjamaah, dia akan sering melencengnya dari kebenaran. Ya, sering melencengnya dari kebenaran. Adapun yang sering sholat berjamaah, ya minimal sholat berjamaah dia, maka dia senantiasa minimal akan selalu dalam kebaikan. Karena banyak yang mengingatkannya. Ini bahaya orang yang tidak sholat berjamaah. Ya, bahaya orang yang tidak sholat berjamaah juga, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengancam rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah akan dibakar. Ini ancaman dari Rasulullah. Nah, kembali ke permasalahan tadi. Kalau ada orang yang menerima kebenaran, maka kita dakwahi dia. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menyebutkan perintah, larangan, yang dibarengi dengan pemberian motivasi. Pemberian motivasi ini, keutamaan ini begini, keutamaan ini begini, keutamaan ini begini. Dan juga ancaman. Ancaman ini begini, ancaman ini begini. Saya beri contoh, orang yang tidak membayar zakat, ya, dia menerima bahwasanya zakat itu wajib, zakat itu adalah harta haknya orang miskin, dan terus menerus tidak mau menerima, tidak mau bayar zakat. Tapi dia apa? Dia menerima nasihat itu, tapi dia tidak mau bayar zakat. Nah, orang seperti ini perlu disebutkan perintah, larangan, perintah untuk membayar zakat, larangan untuk tidak membayar zakat, yang dibarengi dengan pemberian raghbah namanya, pemberian motivasi, ya, bahwasanya keutamaan bayar zakat begini, keutamaan bayar zakat begini. Atau bahaya orang yang tidak bayar zakat, ya, ancaman yang diancamkan oleh Allah tentang orang yang tidak bayar zakat. Ini yang disebut dengan mau'idhah hasanah. Berarti bisa kita catat juga, mau'idhah hasanah itu digunakan untuk orang-orang yang menerima kebenaran tetapi masih lalai. Nah, begitu. Ya, nasihat yang baik kita berikan kepada orang-orang yang menerima kebenaran tetapi masih lalai. Ya, tetapi masih lalai. Kalau seandainya misalkan ibu-ibu, saya nyinggung sedikit, ibu-ibu kalau seandainya ke Masjid Imam Syafi'i, masya Allah, menutup aurat luar biasa. Tapi ketika di luar sana, ya, duduk-duduk dengan lelaki yang bukan mahramnya, berhadap-hadapan, tidak menutup, tidak membiarkan dia lebih baik duduk tersendiri. Nah, orang ini tidak menolak kebenaran, tapi mungkin dia lalai pada saat itu. Nah, diberikan apa? Nasihat. Ya, nasihat yang baik. Nasihat yang baik di sini ada perintah atau larangan yang dibarengi dengan ancaman ataupun pemberian motivasi. Kita lanjutkan perkataan Imam Nuqayyim. Wal mu'anidul jahid yujadilu billati hiya ahsan. Lanjutan dari ayat ini adalah ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dan debatlah mereka atau diskusilah mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka jadikan alasan. Kata Syekh Imam Al-Qayyim rahimahullah, ini ulama abad ke-8 Hijriah ya. Kalau dikatakan Ibnu Qayyim itu ulama abad keberapa? 8 Hijriah. Nama beliau siapa? Yang tahu ulun kasih 500.000. Karena ulun tahu kada denang tahunya. Nah, Nama beliau adalah Muhammad bin Abi Bakar. Kita sering membaca buku-buku beliau, dan beliau salah satu spesialis perkara hati. Di beberapa tempat kajian di daerah, saya sering ke daerah membaca kitab yang sangat bagus. Mudah-mudahan nanti kalau ustadz-ustadz kita pada pulang, mereka baca kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ini perkara hati, yang ingin menghilangkan riya, ujub, sum'ah, ingin rendah hati, baca kitab ini Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Beliau namanya Muhammad bin Abi Bakar. Kenapa disebut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Karena bapak beliau itu pengawas di sekolahan. Pengawas bahasa Arabnya itu Qayyim. Al-Jauziyah sebuah tempat, nama sekolahan. Al-Jauziyah. Ya, maksudnya sebuah nama madrasah namanya Al-Jauziyah. Makanya disebut ibnu, anaknya pengawas madrasah Jauziyah. Nah, begitu ceritanya. Ya, begitu ceritanya. Kayak misalkan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib. Salah satu gelar beliau adalah gelar atau kunyah beliau adalah Abu Turab. Bapaknya pasir. Kenapa? Karena ketika beliau lagi bersesarikan lawan istri beliau Fatimah, beliau perginya ke masjid. Nah, ini contoh bagi para suami. Pergi ke masjid, jangan pergi ke pasar hanyar. Maksudnya jangan pergi ke tempat-tempat yang malah mendatangkan nanti kemudharatan. Pergi ke masjid sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pergi ke masjid. Nah, kemudian ketika di masjid beliau tertidur. Karena tidak bisa tidur di rumah lagi bersyarikan lawan istri beliau. Tertidur dulu di Masjid Nabawi tidak punya lantai keramik apalagi. Yang ada hanya tanah. Ketika tidur di masjid, ya nempellah bagian-bagian tubuhnya ke di bagian tubuh beliau pasir-pasir. Datang Rasulullah SAW melihat menantunya tidur di masjid, beliau sapu. Beliau bersihkan, kemudian beliau mengatakan, Kum Aba Turab, Kum Aba Turab. Bangunlah, wahai Abu Turab, bangunlah, wahai Abu Turab. Bangunlah, wahai bapaknya pasir. Bangunlah, wahai bapaknya pasir. Nah, ini cerita-cerita. Begitu juga cerita Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya? Dan dalam bahasa Arab, itu tulisannya Ibnu Qayyimil Jauziyah. Kalau ingin pakai Al-Jauziyah belakangnya. Kalau tidak ingin pakai Al-Jauziyah, hanya menyebutkan Ibnu Qayyim, maka pakai alif lam. Ibnul Qayyim. Ya, seperti itu. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau orang yang ngeyel, membangkang, membantah, maka bagaimana caranya? Dilawan dengan alasan yang baik atau dengan perkataan, dengan debat yang baik, ya, dengan debat yang baik. Ini menunjukkan bahwasanya diperbolehkan seseorang mendiskusi, mendebat dengan debat yang baik, bukan debat kusir, ya, bukan debat kusir. Dan sekali lagi saya ingatkan, dalam berdakwah kita tidak mencari, kita bukan main tinju dakwah itu, ya, harus ada yang menang, ada yang kalah, tidak. Berdakwah itu menyampaikan kebenaran ayat Al-Quran, hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kan sebagian orang kalau lagi berdakwah, apalagi yang dihadapi adalah yang suka membantah, yang suka ngeyel. Sebagian orang tersebut diantaranya saya tidak, paling tidak suka orang yang membantah di hadapan saya dan dia salah. Saya akan buat dia tidak bisa ngomong satu patah kata pun. Nah, itu keliru. Itu tidak benar. Karena berdakwah itu butuh proses. Ya, betapa banyak para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang mereka dulunya mu'anid, mereka dulunya membantah, membangkang, ngeyel. Akan tetapi setelah diberi petunjuk oleh Allah, setelah dapat jadilhum billati ahsan, debatlah mereka dengan perkataan yang lebih baik. maka mereka menerima. Bukankah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dulunya orang yang sangat keras terhadap dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Khalid bin Walid, bahkan sampai beliau hijrah, Khalid bin Walid, ya, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah di kota Madinah, kan Khalid bin Walid yang memimpin perang Uhud, ya, dari pasukan kafir Quraisy. Tetapi ketika sudah masuk Islam, diberi hidayah oleh Allah, dapatkan billati hiya ahsan, perkataan yang lebih baik, maka akhirnya menjadi orang-orang yang mulia. Jadi memang ada yang seperti itu manusia. Kadang-kadang menolak dulu, baru setelah itu benar-benar teguh dalam keislamannya. Kemudian, hadza huwa as-sahih fi ma'na hadhil ayah, la ma yaz'umu أسير منطقة اليونان أن الحكمة قياس اليونان وهي دعوة الخواص وموعظة الحسنة قياس الخطابة وهي دعوة العوام والمجادلة بالتي هي أحسن قياس الجدل وهو رد شغب المشاغب بقياس جدل مسلم المقدمات وهذا باطل وهو مبني على أصول الفلسفة وهو مناف لأصول المسلمين وقواعد الدين. Nah, kemudian beliau mengatakan, ini pendapat yang benar dalam memahami ayat tadi, surat An-Nahl ayat 125. Tidak seperti yang dipahami oleh pemimpin seorang Yunani, bahwasanya hikmah yang dimaksud dalam ayat itu adalah seseorang berdakwah kepada orang yang khusus, orang yang very important person, orang yang khusus. Jadi kalau ingin berdakwah dengan hikmah itu kepada orang yang khusus, orang-orang yang tingkatan tinggi, para pejabat, orang punya kekuasaan, wewenang, itu namanya apa? Berdakwah dengan hikmah. Adapun yang didakwahi kalau seandainya dengan mau'idzah hasanah, ini adalah orang-orang yang awam katanya. Adapun orang-orang yang orang-orang yang mereka suka menolak kebenaran, maka didakwahi dengan jadilhum billati ahsan. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, itu tidak benar. Ini adalah pendapatnya orang-orang yang dibangun di atas pendapatnya filsafat Yunani, tidak benar. Tetapi kita sebagai seorang muslim mengambil agama kita dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi yang dimaksudkan dengan hikmah di sini adalah sesuai dengan keadaan makhluk yang kita hadapi. Ya, kalau seandainya dia orang yang suka menerima kebenaran, kemudian tidak menolak kebenaran, tidak enggan terhadap kebenaran, maka pada saat itu diberikan dengan hikmah, yaitu dengan ilmu yang berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau seandainya dia juga menolak kebenaran, dia menerima kebenaran tapi kadang-kadang lalai sedikit-sedikit, kadang dia melenceng dari jalan Allah, maka ini dengan apa? Nasihat. Yang ketiga, kalau ada orang yang mu'anid, membangkang, membantah kebenaran, maka jadilhum billati hiya ahsan, yaitu berdebatlah dengan perkataan yang lebih baik. Baik. Dari ayat ini kita ambil pelajaran, apa hubungan ayat ini dengan bab? Hubungan ayat ini dengan bab adalah bahwa salah satu metodologi dalam berdakwah dengan menggunakan nasihat. Ya, salah satu metodologi ataupun cara dalam berdakwah dengan menggunakan nasihat. Dan ini juga bisa dilakukan dengan anak istri kita, dengan keluarga kita. Ya. Misalkan di hadapan saya ini banyak para suami. Dia mendapati istri dari sisi, dari orang jenis mana? Apakah orang yang suka menerima kebenaran, tidak menolaknya, maka dengan hikmah? Ataukah orang yang lalai kadang-kadang? Dia tidak menolak kebenaran tapi kadang-kadang melenceng dari jalannya, maka dengan nasihat yang baik. Misalkan sang suami tahu wajibnya sholat 5 waktu, tapi kadang-kadang lelet 5 menit sebelum asar baru sholat zuhur, 10 menit sebelum asar baru sholat zuhur, ya, lelet kadang-kadang. Nah, orang ini tidak menolak kebenaran, dia tahu wajibnya sholat, tetapi dia malas. Maka yang seperti ini dinasihati dengan nasihat yang baik. Sebutkan perintah Allah, sebutkan larangan Allah dalam perihal sholat dan dibarengi dengan ancaman dan juga pemberian motivasi. Apa keutamaan mengerjakan sholat di awal waktu? Apa ancaman orang yang meninggalkan sholat? Apa ancaman orang yang meremehkan sholat, Pak? Ancaman orang yang meremehkan sholat. Kita tahu kan keutamaan mengerjakan sholat, tapi ancaman orang yang meremehkan sholat apa? Menjadi orang munafik, betul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Pak, bersyukur, Pak, saya katakan. Ya, ketika kita mengetahui ancaman dari sebuah amal yang tidak dikerjakan, perintah yang tidak dikerjakan, maka bersyukur ketika Bapak mengerjakan perintah itu. Coba lihat ayat ini. Lihat ya proses bersyukurnya bagaimana. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka menipu Allah, Allah balas tipuan mereka. Mereka bangun menuju sholat dalam keadaan malas. Jadi sifat yang sangat dominan dari orang munafik adalah malas sholat. Bapak kan tidak pernah terfikir malas sholat. Pernah terfikir kan? Enggak pernah. Apalagi sampai meninggalkan sholat. Itu nikmat dari Allah. Mudah dalam mengerjakan ibadah itu nikmat dari Allah. Dilihat dari sisi buruknya. Coba lihat orang yang tidak mengerjakan sholat. Munafik. Oh, berarti saya bukan orang munafik. Alhamdulillah. Siapa yang memudahkan kalau hayya ala sholah, hayya ala falah, meskipun kita lagi di pasar, lagi di jalan. Saya subhanallah, saya kemarin diceritakan oleh bos Haji Adan. Ada orang jualan sapu. Beliau itu jualan sapu keliling. Jualan alat-alat sapu lah keliling. Dan beliau tahu. Beliau bisa memperkirakan meskipun saya keliling saya akan sholat berjamaah di mana. Saya akan sholat berjamaah di mana. Sebagian dari kita kan kalau sudah keluar rumah berdoa amat entar sholat di sana, nggak ada pikiran gitu. Nah itu harus menjadi perhatian kita karena dengan begitu kita lepas dari kemunafikan. Nah siapa yang dimudahkan untuk selalu menjaga sholatnya, bersyukurlah. Dia lepas dari kemunafikan. Ya. Dan subhanallah para ikhwah sekalian, disinilah yang saya yakin dengan hadis Rasulullah SAW bahwasanya man adraka takbiratul ihram 40 yawman kutibat lahu bara'atan. Bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Barang siapa yang dia mendapati takbiratul ihram imam selama 40 hari tidak ketinggalan. Imam bertakbiratul ihram, kita sudah ada di belakang. Dan ini prestasi, Pak. Mari kita buktikan masing-masing untuk diri kita. Bisa enggak kita melakukan ini? Keutamaannya apa? Dilepaskan dari dua dosa. Yang pertama dari dosa kemunafikan, lihat. Yang kedua dari siksa neraka. Ya, para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mudah dalam melaksanakan ibadah itu nikmat Allah. Kalau dilihat dari sisi keburukan meninggalkan ibadah tersebut. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang lain? Buruknya meremehkan salat. Penyakit sebagian muslim adalah tidak tahu keburukan sesuatu, akhirnya mengerjakan sesuatu tersebut. Atau tidak tahu keutamaan ibadah, akhirnya malas untuk mengerjakan ibadah tersebut. Ataupun kalau tahu keutamaan sebuah ibadah, tetapi tidak faham keutamaannya. Contoh misalkan, keutamaan menghafal Al-Quran. Apa keutamaannya? Hah? Jadi ada proses ya Pak, sehingga kita semangat untuk beramal ibadah. Ini kiat-kiat semangat amal ibadah. Terutama sekarang kita sudah bulan Jumadah Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Dari kemarin-kemarin saya sudah ingin ngomong sebenarnya, tapi saya pikir cocok enggak. Sudah mulai masuk bulan Ramadan, 2 bulan lagi bulan Ramadan, atau 3 bulan dengan bulan ini. Yang tidak punya kebiasaan beribadah sebelum bulan Ramadan, jangan pernah berharap Anda punya kebiasaan nanti di bulan Ramadan. Paham? Yang belum punya kebiasaan ibadah, terutama baca Quran, yang mana bulan Ramadan disebut oleh para ulama Syahrul Quran, jangan pernah berharap di bulan Ramadan banyak baca Qurannya. Karena enggak kebiasaan. Mungkin hari pertama oke, semangat. Ya, hari pertama setiap habis sholat 1 juz. Ya. Hari pertama 5 juz. Hari kedua, hutang dulu gini, sok aja dibayar. Hutang terus. Kenapa? Karena enggak punya kebiasaan. Dan jiwa untuk mengerjakan sesuatu yang bukan biasa akan terasa berat. Maka biasakan dari sekarang. Begitu juga dalam bersedekah. Yang belum punya kebiasaan bersedekah di bulan Ramadan, sulit. Ya, semangat untuk beribadah itu mempunyai ini yang tidak ada isinya, jangan dikasih ke saya. Saya paling tidak suka mengerjakan kesalahan 2 kali. Karena orang mengerjakan kesalahan 2 kali itu, mohon maaf dalam tanda kutip, dungu. Ya, dungu. Kalau seandainya, saya singgung ibu-ibu sedikit, kalau seandainya kita tahu istri kita kalau sudah begawi uyuh, ya, capek-capek di rumah, itu bemamai-mamai, maka jangan dikasih gawian yang banyak. Ya. Kalau kita tahu, oh, gawi uyuh, akhirnya capek, akhirnya bemamai, banyak bemamainya daripada melayani kita, jangan dikasih gawian yang banyak. Memang itu berarti sifatnya. Ini contoh saja. Baik. 1, semangat beribadah timbul karena mengetahui keutamaan ibadah tersebut. Yang kedua, mengetahui makna keutamaan ibadah itu. Yang ketiga, mengetahui bahaya atau ancaman ibadah itu. Dan khusus masalah bulan Ramadan tadi, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum 6 bulan sebelum bulan Ramadan sudah berharap memasuki bulan Ramadan, dan 6 bulan setelahnya berdoa agar diterima amal ibadahnya dalam bulan Ramadan. Pokoknya jangan main-main bulan Ramadan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menggambarkan tersungkur rugi, sangat rugi orang-orang yang apabila dia masuki bulan Ramadan punya kesempatan menggapai ampunan, dimerdekakan dari Allah, dari neraka, tetapi dia tidak menggunakan sebaik-baiknya. Jaga kesehatan dari sekarang, bertekad yang bulat, mungkin ini Ramadan terakhir saya di dunia. Ya. Jaga kesehatan dari sekarang. Tentunya dengan naik sepeda. Belum ada sepedahannya masalahnya. Semangat beribadah mengetahui bahaya ancaman, memahami. Ini bukan mengetahui, memahami. Ini juga memahami. Karena butuh kekuatan, Pak. Butuh kekuatan fisik dan kekuatan niat untuk benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, kemudian memahami makna makna ancaman jika tidak mengerjakan ibadah, tidak ibadah. Ini juga jika tidak ibadah. Taib, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah urutan agar semangat ibadah, caranya seperti itu. Nah, makanya saya tanya tadi, keutamaan mengerjakan sholat apa? Ya. Kemudian setelah mengetahui keutamaannya, paham enggak keutamaan tersebut? Keutamaan menghafal Al-Qur'an apa? Kemudian setelah mengetahui keutamaannya, paham enggak keutamaan tersebut? Keutamaan menghafal Quran apa, Pak? Nah, ini yang membuat kita akhirnya malas, kan? Karena kita tidak tahu keutamaan menghafal Quran. Poin pertama saja kita belum tahu. Dia diangkat derajatnya di surga. Maka masuk pada poin kedua, yaitu memahami makna keutamaan menghafal Quran. Apa maksudnya diangkat derajatnya di surga? Orang ketika mendengar diangkat derajatnya di surga, tidak begitu tertarik. Kenapa? Karena enggak paham. Apalagi orang ini kebetulan tidak suka yang tinggi-tinggi. Dia fobi ketinggian. Kalau naik ke tempat tinggi itu dia takut. Kata dia, ngapain tinggi-tinggi di surga? Sama kalau seandainya keutamaan membangun rumah Allah. Apa? Dibangunkan rumah di surga. Masuk kepada poin yang kedua, memahami makna rumah Allah itu apa. Kata dia, rumah ya biasa aja, rumah ada atap. Tapi harus, makanya saya kadang mendengar beberapa ceramah, keutamaan membangun rumah Allah adalah dibangunkan oleh Allah rumah di surga. Tertarikkah jamaah seperti itu? Enggak begitu tertarik. Coba ketika disebutkan keutamaan rumah di surga bagaimana? Jendelanya, kemudian dindingnya, pintunya, tandonnya. Subhanallah. Ya, keutamaan luar biasa. Baru orang tertarik. Kalau cuma disebutkan bangun rumah di surga, dapat rumah bangun rumah di masjid di dunia, dapat rumah di surga, enggak begitu tertarik. Karena orang imajinasinya ke rumah dunia. Nah, ini yang saya sering katakan, kalau berdakwah itu butuh tiga hal. Kuat ilmu, kuat niat, harus ikhlas. Yang kedua, kuat ilmu, harus dalam ilmunya. Yang ketiga, kuat penyampaian. Harus bisa menyampaikan dengan benar-benar paham orang. Akhirnya benar-benar tertarik. Contoh yang lain lagi para ikhwah sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Tentang misalkan, barang siapa yang mengucapkan Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Apa pahalanya? Keutamanya apa? Memberatkan timbangan. Dan di dalam beberapa hadis yang lain, itu adalah sebagai benih-benih pohon di surga. Ustaz, ulun kada ketujuh pepohonan. Berarti dia belum memaknai keutamaan tadi. Seperti ceritanya Abu Dahdah dalam riwayat Muslim disebutkan. Abu Dahdah radhiyallahu anhu menjual kebun kurmanya yang berisi 600 kebun kurma. 600 pohon kurma. Ya, 600 pohon. Untuk mendapatkan satu pohon kurma di surga. Kata Rasulullah SAW, kam min idqin li Abi Dahdah. Idqi nakhlatin li Abi Dahdah. Berapa banyak ya tunas-tunas pohon kurma yang tumbuh bagi Abu Dahdah di surga sekarang. Itu keutamaan orang yang berinfak di jalan Allah. Dia akan mendapatkan pohon kurma di surga. Tapi harus perlu poin kedua, memahami hal tersebut. Karena orang mengatakan, Ustaz, kebetulan buah kurma itu ulun gak ada ketujuh, ulun kencing manis. Makanya dia tidak mau bersedekah. Kenapa? Karena tidak mau dapat pohon kurma di surga. Sidin ketujuhnya buah kapul. Ini para ikhwah sekalian dirahmati. Ini perlu apa namanya? Dakwah itu perlu benar-benar hal yang luar biasa. Yaitu perlu niat yang kuat sekali hanya untuk Allah, tidak mikir orang, tidak mikir dilihat orang. Perlu kekuatan ilmu, kemudian perlu kekuatan bagaimana cara penyampaian. Dan itu bukan retorika semata. Ya, retorika misalkan seperti Bung Karno, enggak. Tapi bagaimana bisa memahamkan kepada yang kita dakwahi agar benar-benar sampai apa yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwah. Dan makanya saya sering singgung, berdakwah itu bukan pamer hafalan, bukan pamer kepintaran. Ya. Saya senang sekali ketika ada ustaz kalau baca buku itu, kalau tidak tahu di sini Qur'annya, dia akan cari. Walau di dalam majlis dia 1000 orang, dia cari. Oh ya ini, baru dia sebutkan. Tidak mengapa. Itu tidak tercela seperti itu. Dan itu yang menjadikan dia akhirnya tidak mewariskan kesalahan. Makanya saya senang sekali kalau dibenarkan di dalam majlis terutama. Karena tidak akan mewariskan kesalahan. Karena bapak-bapak kan pulang nanti menyebarkan apa yang saya sampaikan. Ini perlu niat memang dakwah itu. Dan selalu harus diurus niat ini. Karena kadang-kadang kita ujub, kadang-kadang diambil dari kita sifat rendah hatinya, kadang-kadang macam-macam lah. Syaitan mengganggu manusia. Taib para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu tingkatan berdakwah. Kapan kita menggunakan hikmah? Kapan kita menggunakan mauidhah hasanah? Kapan kita menggunakan apa? Al-mujadalah billati hi ahsan, berdebat dengan perkataan yang lebih baik. Kita ambil hadis selanjutnya. An Abi Wa'ilin Syaqiq Ibnu Salam, atau nanti saja karena sudah jam 7 kurang seperempat. Ya, ini yang bisa saya sampaikan tentang hadis ini atau tentang bab ini. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ada yang bertanya? Ya, kasih Pak. Inti dari ayat tadi, bagaimana kita berdakwah? Pertanyaannya, kapan kita berdakwah terhadap yang lemah-lemah tadi, lemah berjemaah, lemah berjalan, bersedekah, sebagainya tadi. Yang kedua, berdakwah itu kan tidak terhadap yang lemah iman saja, tapi kan dalam sejarah Nabi itu juga non-Islam, seperti Nabi Ibrahim sebagainya, penyembah selain Allah. Ini bagaimana? Iya, kapan berdakwah? Maka berdakwah kapan saja. Dia mutlak. Allah menyebutkan di sini ud'u, berdakwahlah kepada jalan Rabbmu. Seperti yang sering saya sudah jelaskan bahwasanya setiap perintah Allah yang mutlak umum jangan dibatasi dengan apapun. Kapan kita berdakwah? Ya kapan saja yang kita perlukan orang, yang kita lihat orang perlu kita dakwahi. Dan ingat, berdakwah tidak di masjid-masjid saja. Tetapi dimanapun kita berada, kita tetap berdakwah dengan hikmah atau ma'idhah hasanah atau mujadalah billati hiya ahsan. Kemudian kepada siapa? Kepada siapa saja. Tetapi di sana ada prioritas keutamaan, itu kepada para kerabat. Allah berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan peringatkanlah kepada keluarga-keluargamu terdekat. Itu yang paling utama, kita dakwahi dulu sebelum orang lain. Makanya saya menyinggung di sini kepada kawan-kawan yang suka berdakwah, terutama keluar daerah, ya, ataupun keluar beberapa hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari misalkan. Maka yang paling penting sebenarnya adalah dakwahi keluarga dulu. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Tidak salah berdakwah, kita tidak menyalahkan orang berdakwah. Tetapi dengan dua syarat. Yang pertama dengan ilmu, yang kedua harus tahu skala prioritas yang didakwahi. Ya. Berdakwah bukan hanya sekedar mengajak orang sholat, tetapi berdakwah yang paling utama yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paling pertama adalah apa? Mendakwahkan tauhid. Ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, katakanlah la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung. Itu dulu yang didakwahi. Baru setelah itu syariat-syariat yang lain. Kemudian juga harus dengan ilmu. Tidak boleh orang yang bodoh berdakwah. Tidak boleh. Orang yang tidak faham berdakwah tidak boleh. Ya, yang alimlah yang berdakwah. Tidak boleh orang yang bodoh berdakwah. Karena Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah." Katakanlah, ini jalanku, aku berdakwah kepada Allah dengan ilmu. Tidak boleh orang yang baru taubat ya, kemudian mengisi kajian. Dia misalkan baru taubat dari judi, minum khamr, berzina, belum tahu ya, ilmu-ilmu dari ayat suci Al-Qur'an ataupun hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya yang diceritakan apa dalam dakwanya? Cerita-cerita sedih bagaimana dia mendapatkan hidayah. Ya, bukan begitu berdakwah itu dengan ilmu, bukan dengan cerita-cerita sedih saja, tetapi dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Kalau tidak berilmu, maka dia cuma pendengar saja, tidak berdakwah. Dan inilah makna hadis Rasulullah SAW, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walau satu ayat. Artinya apa? Kita memiliki satu ayat dan kita paham benar bagaimana ayat tersebut, kita dakwahkan. Yang tidak paham, maka jangan didakwahkan. Dan dia ketika memiliki cuma satu ayat, itu saja yang dia dakwahkan. Yang lainnya jangan dia berbicara tentangnya. Kalau tidak faham tentang fikih muamalah, jangan berbicara tentang akad jual beli, transaksi, akad nikah dan sebagainya. Ya, ini pada ikhwas kalian, itu yang dimaksud. Jadi kafan saja, kepada siapa saja, itu umum, tidak ada batasan. Nah, kemudian berdakwah kepada orang-orang kafir atau orang-orang musyrik, iya, itu inti dakwah Islam. Mengajak kepada, inti dakwahnya para nabi adalah ikhrajun nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Mengeluarkan manusia dari peribadatan kepada makhluk-makhluk kepada peribadatan kepada Rabb-nya makhluk-makhluk, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu inti dakwah, ya. Dan kita berdakwah kepada orang-orang muslim ataupun orang-orang kafir juga. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Ustaz, tadi soal yang tidak ketinggalan takbiratul imam, takbiratul ihram imam tadi selama 40 hari. Apakah itu harus komplit semuanya selama 5 waktunya? Kalau salah satunya ketinggalan, enggak berlaku. Bocor berarti. Ya. Ini prestasi loh, Pak. Prestasi. Coba bikin prestasi. Orang kan banyak membanggakan prestasi. Saya pernah jadi diplomat di negeri mana, saya pernah jadi ini, saya pernah prestasi. Ya. Coba prestasi kita dari sisi lain. Prestasi dalam ibadah. Prestasi dalam perihal harta digunakan untuk ibadah. Alhamdulillah, saya meskipun nyopir taksi, saya 10.000 per hari misalnya. Alhamdulillah, saya meskipun begini, saya 1.000 per hari. Prestasi. Sampai akhir saya hayat saya. Prestasi, apapun yang bisa kita jadikan prestasi silakan, terutama yang baik-baik. Dan itu memacu kita. Ya, alhamdulillah saya per harinya bisa baca Quran walaupun setengah lembar misalkan. Ya, setengah halaman misalkan seperti itu. Satu ayat, tidak mengapa, prestasi itu. Yang penting terus-menerus. Prestasi kita apa? Tanya. Kita mulai dari umur 15 tahun ketika kita balik sampai sekarang, saya umur 35 tahun, Bapak 40, 50, 60. Apa prestasinya? Ya. Prestasi kita dalam keilmuan, dalam harta, dalam bentuk fisik kita, apa prestasinya? Sebagian orang prestasi menang ya, perlombaan bodybuilding. Prestasi dunia. Coba. Sekarang itu prestasi akhiratnya apa? Digunakan untuk tubuh kita apa? Terus seperti itu. Jadikan prestasi kita macam-macam. Ya. sehingga kita terselalu termotivasi untuk beramal saleh. Ya, cukup kiranya apa yang baiknya ya, ada lagi. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini sedikit saya menyampaikan apa yang saya alami juga beberapa waktu lalu, di mana keutamaan sholat itu orangnya ini memang pernah dan waktu untuk saya di jamuan dia cerita mengenai usahanya dan lain sebagainya sampai usahanya bangkrut dan saya ingat sekali bahwa kata-katanya itu hanya menyampaikan mengenai sholat. Saya katanya biar tidak dapat uang tapi sholat saya jaga katanya. Itu yang saya sampaikan Pak Ustaz, barangkali ini untuk jadi motivasi bahwa keutamaan sholat itu memang betul-betul sesuai dengan apa yang bahwa sholat itu agama itu adalah tiang agama dan tentunya dengan ada hubungannya dengan sholat. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih atas masukannya tentang keutamaan sholat. Dan keutamaan sholat Allah Subhanahu Wa Taala banyak menyebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun keutamaan sholat memperbanyak rezeki, ya, dan tetap saja akan diberikan rezeki karena sholat termasuk ketakwaan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya jalan keluar dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Maka semestinya kaum muslim senantiasa harus memperhatikan sholat ini karena itu adalah pembeda antara kesyirikan dengan keislaman. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Artinya, perjanjian antara kami orang Islam dengan mereka orang kafir adalah perihal sholat. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Maka hati-hati, ini bukan perkara yang sembarangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.